bersuara hatiku lewat tawa gitarku yang kutulis jadi lagu persembahan dariku. Terimalah kata cintaku, kutulis jadi puisi, kukirimkan lewat mimpi agar nyenyak tidurmu. Berikan kepadamu sayang.